بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu, kalau di akhirat nanti mau masuk ke mana? Surga. Tidak cukup sampai situ. Minta surga yang utama. Karena surga itu banyak turunan-turunannya. Apa surga yang paling utama? Tuh, kan? Saya ulang. Apa surga yang paling utama? Tuh, makin turun. Apa surga yang paling utama? Tuh, pertama kencang, kedua lemah, ketiga nggak yakin. Ingat betul ini ya. Firdaus itu surga yang utama, luar biasa. Tapi Anda mesti ingat, Firdaus itu tingkatan surga paling tinggi di setiap tingkat surga dari level yang 4. Dia ada 4 level surga. Setiap tingkat yang mendapatkan tingkat yang tinggi. Firdaus itu. Level yang paling utama adalah surga bersama nabi, para nabi. Terutama Nabi Muhammad SAW. Nanti ada di surga itu bersama para nabi, orang-orang soleh, orang-orang jujur, dan para syuhada. Ada 4 golongan. Para nabi, nabinya semua nabi. Kalau semua nabi, bahasa Arabnya nabiyyin. Kalau cuma beberapa nabi, anbiya. Ada surah Al-Anbiya, surah ke-21. Disebut Al-Anbiya karena di situ ada kisah beberapa nabi, bukan semua nabi. Ada Nabi Ayub di situ. Ada Nabi Yunus di situ. Kan? Ada Nabi Zakaria, tapi tidak semua nabi. Tapi kalau sudah nabiyyin, itu artinya semua nabi. Buka Quran surah ke-4, An-Nisa, ayat ke-69. Nanti ada orang-orang yang masuk surga, surganya itu sama persis ya, setingkat, satu tempat, bahkan tetanggaan dengan semua nabi, bukan beberapa nabi. May yuti'illah wa rasula, siapa yang mampu menaati Allah dan rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka Allah akan satukan dia dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka di surga nanti. Dijamin masuk surga. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin, di surga bersama para nabi. Was-siddiqin, orang-orang jujur. Wasyuhada'i, para syuhada. Wassalihin, orang-orang saleh. Jadi ketika masuk surga ini, tetangganya nabi semua, Masya Allah. Kalau surga biasa masih umum. Kamu tetanggaan sama siapa? Ustaz Fulan, Masya Allah. Itu kan ustaz yang soleh ya, terkenal saat di dunia. Alhamdulillah. Samping kanan siapa? Kiai Fulan, Masya Allah. Kiri siapa? Habib Fulan, Masya Allah. Belakang siapa? Ya Alim Fulan, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Kalau kamu dengan siapa? Depan saya, Nabi Ibrahim. Masya Allah. Bisa ya. Belakang siapa? Nabi Musa. Masya Allah. Kiri, Nabi Yusuf, paling ganteng sedunia. Masya Allah. Kanan, Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi. Ya. Amalannya, taati Allah, ikuti Rasul. Kembali pada Al-Quran, lihat sunnah Nabi. Ikuti tuntunannya. Itu amalan tertinggi. Ya. Lihat bagaimana cara syuhada, siddiqin, orang saleh mengerjakan itu semua. Surga nomor 2 itu taman surga. Taman surga. Di taman surga itu diantara kemuliaannya, itu bisa melihat Allah tanpa hijab. Gak usah dibayangkan. Seketika. Dan semua diberikan langsung oleh Allah tanpa perantara. Kalau di surga biasa ada perantara namanya wildanun mukhalladun. Jadi kalau Anda insya Allah masuk surga, ya teman-teman yang ikhwan, nanti akan dilayani oleh bidadari dari surga. Ya, cantiknya tak terlukiskan. Tak terlukiskan. Ya mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Enggak pernah dilihat di bumi, Anda pandang istri Anda enggak akan seperti itu. Jauh. Jauh. Jadi betul. Betul ya? Baik. Jadi jangan dibayangkan, bayangkan pun enggak akan seperti itu, ya. Enggak pernah terlihat di bumi, enggak pernah didengar infonya dan tidak pernah terbayangkan. Anda bayangkan sekarang enggak akan seperti itu. Ya, bi aqwabi wa abani ka wa ka'sin min ma'in, bawa gelas untuk minumannya, enggak akan pernah kelihatan jenisnya. Indah, berlapis mutiara dengan emas-emas yang sangat luar biasa. Ibu oleh pangeran surga. Maaf Pak ya, gantengnya lihat suami enggak akan seperti itu. Ya, pokoknya harus seimbang Pak ya, seimbang gitu. Pokoknya luar biasalah, indah luar biasa. Itu surga biasa. Tapi taman surga tidak, Allah langsung yang berikan. Semuanya langsung, indahnya luar biasa. Itu ayatnya ada di Quran surah ke-51. Ayat 15-23. Plus amalannya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ada sebagian orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Akhidhina ma'atahum rabbuhum. Dia akan mendapatkan nikmat di taman surga langsung dari Rabbnya. Dari Allah langsung. Tanpa perantara. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Mereka itu orang-orang ihsan saat di dunia. Apa amalannya? Amalannya diteruskan di ayat ke-17 ya. Kanu qalila minal layli ma yahja'un. Mereka itu saat di dunia sedikit tidurnya. Di malam dia banyak tahajud. Wabil ashari hum yastaghfirun, menjelang fajar banyak istighfar kepada Allah. Itu amalannya. Kalau Quran sudah memberikan amalan, Anda jangan tambah, jangan kurangi. Ini bahasa Quran, sedikit tidur. Anda kurangi, hilangkan kalimat sedikitnya jadi tidur. Anda tambahkan sedikit-sedikit tidur, salah juga. Diambil, maksimalkan banyak tahajud, menjelang kepada fajar, ya istighfar. Wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Kemudian, maaf, dia punya, ini yang paling indah. Setiap waktu punya rencana-rencana untuk infak. Dia punya anggaran. Baik bagi yang minta ataupun yang tidak. Jalan, jalan, jalan. Itu ada sahabat yang sampai inginnya masuk ke dalam surga yang ini, itu sampai punya rencana khusus setiap hari. Selama hidupnya. Dan hebatnya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Di infak, infak, infak, infak. Sampai pada satu masa, ini diteruskan oleh generasi setelahnya. Ada yang tiap waktu infaknya makanan, Bu, Pak. Dan hebatnya makanan itu selalu ada di depan pintu rumah warga. Semua warga kebagian. Dan tidak ada yang pernah tahu siapa yang menyimpan makanan itu. Satu kali bahkan mereka ronda itu. Ya, ronda. Untuk melihat siapa sungguhnya orang yang naruh makanan ini. Sampai malam, tidak ditemukan. Menjelang fajar, tidak ditemukan. Tiba-tiba mereka pulang. Begitu mau berangkat setelah azan berkumandang, keluar rumah berangkat, sudah ada makanan lagi. Kapan diketahui? Tiba-tiba seorang meninggal dunia. Setelah meninggal, sehari tidak ada makanan. Dua hari tidak ada makanan. Setelah dua pekan tidak ada makanan, baru satu kampung itu menyadari orang ini yang telah berinfak selama hidupnya. Ada orang punya rencana infak, punya anggaran infak, setiap hari dilakukan sampai meninggalnya. Ini saya ingin juga berdoa untuk satu saudara kita. Ini orang saleh luar biasa. Dan bukan cuma kami yang menangis. Dubes Saudi juga menangis. Ya, da'i-da'i, bahkan orang Arab juga menangis. Ada seorang tokoh di Kupang. Yang Masya Allah orangnya sangat tawadu, sederhana. Dengan fadilah beliau, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, banyak yang masuk Islam. Ratusan orang masuk Islam. Ya, dan sekarang difasilitasi juga oleh Ustadz Syamsul Arifin Nababan dengan beberapa teman-teman untuk bangun sekolah. Sampai mewakafkan tanahnya 700 meter untuk bangun sekolah, untuk menampung mu'alaf belajar. Hebat ya. Mohon maaf ya. Selama hidupnya itu harta-hartanya digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Ngajak orang, ngajak orang, ngajak orang. Sampai sebelum berangkat haji pun, saya titipkan ya, harta tersisa saya untuk memfasilitasi mu'alaf-mu'alaf belajar. Diberikan hadiah haji oleh Dubes Saudi. Ketika berangkat ke sana, kemudian teman kami Dr. Usama berkomentar, kayaknya orang ini tidak akan kembali, katanya. Terlihat seperti ada niat khusus dalam dirinya. Allahu Akbar, Anda tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ketika sa'i dalam haji kemarin, Safa Marwah, Safa Marwah, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajahnya tersenyum. Hebatnya lagi, apa yang paling hebat? Semua harta bendanya tidak ada yang tersisa dibawa oleh beliau kecuali kain kafan dalam kain hajinya saja. Semua telah dititipkan untuk kepentingan agamanya. Anda bisa bayangkan, bahkan tanah yang tersisa 700 meter pun sebelum beliau berangkat sudah diwakafkan untuk kepentingan bangun madrasah. Itu yang paling indah. Anda bisa bayangkan, tenaganya terpakai, ilmunya terpakai, ibadahnya terpakai, harta yang dibawa pulang pun semuanya menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya pada antum, berapa yang dibawa pulang dalam kehidupan antum? Tenaga berapa kali digunakan untuk maksiat? Ilmu berapa yang digunakan untuk ibadah? Jangan-jangan sampai sekarang ilmu antum belum pernah digunakan untuk mengetahui makna-makna dalam salat. Dari sekian ribu kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan salat yang dipahami sampai hari ini? Antum dunia dipahami, sampai ikut seminar, sampai ikut Masya Allah Stadium General, sampai ikut ini, macam-macam. Kenapa urusan sholat tidak pernah kita maksimalkan? Ilmu kita dipakai apa selama ini? Kita takbir nggak paham yang dibacakan. Kita ruku nggak ngerti yang dibacakan. Kita sujud nggak paham apa yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk sholat kita? Apalagi terkait dengan yang lain-lain. Maka teman-teman, ini ya, ya, supaya tidak terlampau meluas, nanti kita gali di sesi yang selanjutnya. Ada level yang ketiga, ada level yang keempat. Kita kembalikan dulu ke sini.